Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa ta'hidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun berusaha untuk menjalani kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melanjutkan dari pembahasan Kitabul Ilm karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang sebelumnya dari pelajaran kita pertanyaan yang ke-12 yang pada pokoknya atau intinya bahwa beliau menyebutkan ketika kita mengetahui suatu ilmu, maka yang paling terpenting dari ilmu tersebut adalah at-tatbik, penerapannya, perwujudannya. Naam. Karena demikian banyak dari hamba-hamba Allah, mereka telah mengetahui ilmu, telah mempelajari ilmu, akan tetapi dalam pengamalannya sangatlah kurang, bahkan tidak merasa penting dengannya. Beliau mencontohkan ya perkara yang ringan untuk kita menunaikannya, yaitu menyebarkan salam. Nah, menyebarkan salam. Padahal perkara ini kata Rasulullah SAW adalah suatu perkara yang menumbuhkan kecintaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Nabi menyebutkan la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afal ukhbirukum bishayni daf'altumuh tahababtum afshus salamu bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian akan memasuki al-jannah sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah saya akan beritakan kepada kalian sesuatu yang jika kalian mengerjakannya akan timbul saling mencintai? Afsus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian, yang di antara kaum muslimin. Naam, ini teguran bagi kita semua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, atau pelajaran bagi kita semua. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yang ke-13. Su'ila fadilatul syaikh Mata yakunu talibul ilm muttabian limadhhabil Imam Ahmad. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, kapan seorang penuntut ilmu mengikuti madhab al-Imam Ahmad? Kapan seorang penuntut ilmu dikatakan dia muttabian limadhhab al-Imam Ahmad? Fa'ajaba fadilatuhu, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, madhhabul Imam Ahmad wa ghairihi min al-immati kismani. Madhhab Imam Ahmad dan selainnya dari imam-imam itu ada dua jenis, dua bagian. Madhhabun syakhsiyun, madhhab yang sifatnya syakhsi, individu, wa madhhab istilahiyun, dan madhhab secara istilah. Ya, madhhab syakhsi dan istilahi. Fa anta takunu muttabian lahu syakhsiyan idza akhadta bi riwayatin min riwayati anhu. Dan engkau menjadi pengikut madhab secara syakhsi, individu, apabila engkau mengambil riwayat dari riwayat-riwayat darinya. Ya, mengambil riwayat dari riwayat-riwayat madhab tersebut. Lasta akhidan bil madhab, dan engkau, walakinnaka lasta akhidan bil madhab al mustalah alaih, idza kana yukhaliful mustalah alaih. Akan tetapi engkau tidak mengikat diri dengan madhab, ya, secara istilah atau madhab tersebut. Jadi hanya mengambil riwayat dari riwayat-riwayat madhab Imam Ahmad. Dia tidak mengikat dirinya dengannya. Al-mustalah alaih idha kani khalful mustalah alaih, yaitu madhab secara istilah apabila pendapat itu menyelisihi orang tersebut. Wal madhab mustalah alaih, adapun madhab secara istilahi atau mustalah alaih, ahyanan yanasul Imam Ahmad ala annahu raji'ah, annahu raji'anhu wa ala annahu la yakul, la yakul bih. Madhab mustalah alaih atau istilahi, terkadang al-Imam Ahmad, ya, mendatangkan nas, kemudian dia rujuk kembali dari pendapatnya atau dari nas tersebut, atau dia tidak lagi berkata dengan pendapat itu. Naam. Lakin likulli unasin min ashabil madhahib tariqatun yamshun 'alaiha. Akan tetapi setiap manusia, ya, dari orang yang bermadhab tersebut memiliki cara-cara tersendiri. Nah, yang terpenting dari madhab-madhab ini tidak menjadikan seseorang fanatik dengan madhab itu. Namun dengan madhab tersebut dia bisa memahami, ya, kalamullah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan fanatik dengannya. Benar salah terus diikuti, tapi tidak, hanya untuk memudahkan dirinya dalam memahami beberapa perkara, di antara perkara-perkara fikih. Nah, karena di sana banyak cabang-cabang ilmu yang kadang para ulama berselisih dalam memahaminya. Nah, tidak menjadikan fanatik, terus membelanya, kemudian mencela madhab-madhab yang lain. Tidak. Tetap mereka terikat dengan Al-Quran Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus salih. madhab hanya dijadikan sebagai tangga atau sebagai cara untuk memahami nas dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, wasilah Syekh. Syekh kembali ditanya, ma taujihu fadilatikum hafidhakumullah ta'ala li talib al-ilm al-mubtadi'i hal yaqlidu imaman min a'immatil madhahib am yakhruj anhu. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, ya, apa arhan yang mulia, semoga Allah menjaga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian atau menjagamu, bagi penuntut ilmu yang baru mulai menuntut ilmu, awal menuntut ilmu, apakah dibolehkan dia untuk taklid kepada imam dari imam-imam madhab, atau justru dia keluar dari imam-imam madhab tersebut? Jadi pertanyaan di sini bagi yang pemula baru menuntut ilmu, belum banyak perkara yang diketahui dari ilmu-ilmu agama ini, maka ditanya apakah dibolehkan untuk taklid, ya, salah satu imam dari imam-imam madhab, atau dia tidak taklid dengannya. Fajaba qailan, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab, qala Allahu Jalal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat yang ke-7. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu para alim ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ya, kita disuruh bertanya kepada orang-orang yang berilmu, orang yang mengetahui, jika kalian tidak mengetahui suatu perkara. Naam. Pernah Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan dalam kitab Fathul Syubhat bahwa orang Yahudi ini ingin mencela Islam, bahwa Islam tidak mengajarkan segala sesuatu. Nah, adakah di kitab kalian yang mengajarkan tentang bahan-bahan atau pembuatan kue ini? Maka orang yang berbicara dengan Yahudi tersebut memanggil si penjual atau si pembuat kue tersebut. Bagaimana cara membuat kue ini? Maka dia menerangkan begini-begini caranya, bahan-bahannya ini, takarannya sekian. Lalu dia membaca firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya, ahlu dzikir, jika kalian tidak mengetahui. Yang mengetahui bahan-bahan kue tadi, ya yang membuatnya. Nah, dia membawakan ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, umpamanya kita tidak mengetahui bagaimana cara mengukur, menggambar bangunan, tanyakan saja Abu Nuh atau tanyakan Abu Syifa. Nah, mereka yang akan mengetahui sekian-sekian gambarnya. Nah, tanya yang lain yang tidak bisa, bukan ahlinya, terlebih dalam perkara agama. Maka ditanyakan kepada ahlul ilm, para ulama. Fa idza kana hadha taliban nasyian la ya'rifu kaifa yukhrijul adillah falaysa lahu illa taqlid. Maka kata Syekh rahimahullah, apabila dia penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama, dia tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkan istinbat dalil-dalil. Jadi ada dalil, dia belum mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil tersebut, maka tidak ada baginya Ya, tidak mengapa baginya untuk taklid. Sekali lagi, bagi yang baru menuntut ilmu. Ya, dia belum mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada. Maka kata Syekh, falaysa lahu illa taklid. Maka tidak mengapa dia taklid. Sawa'un qallada imaman sabiqan mayyitan atau imaman hadiran. Sama saja. Apakah yang ditaklid tersebut, yang diikuti tersebut, imam yang telah wafat, yang telah mati, atau imaman hadiran, atau imam-imam yang masih ada, masih hidup. Alim minal ulama wa sa'alahu, yaitu alim dari para ulama yang dia bertanya dengannya dari perkara-perkara ilmu agama, dia bertanya kepada ulama-ulama tersebut. Hadza huwal ahsan, ini yang jalan yang terbaik. Ini jalan yang terbaik bagi penuntut ilmu yang baru. Lakin idza tabayyana lahu anna hadzal qaul mukhalif lil hadis sahih, wajib alaihi ay ya'khudha bil hadis sahih. Namun jika telah jelas baginya bahwa ucapan tersebut menyelisih hadis sahih, artinya ilmunya semakin bertambah, ya, semakin banyak dia mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu, dia tahu bahwa pendapat tersebut menyelisih hadis sahih, maka wajib baginya untuk mengambil hadis sahih tersebut dan meninggalkan taklid kepada imam tersebut. Jika dia sudah mampu mengetahui al-haq, membedakan ya mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Naam. Ini jawaban dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Paham lambah. Haris pahamlah. Naam. Jadi bagi penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu, dibolehkan untuk taklid kepada imam, apakah imamnya itu yang telah meninggal dunia atau imam-imam sekarang ini. Tentunya ya, yang diketahui dia komitmen dengan sunnah, ya, lurus manhajnya, bukan yang apa, nyeleweng, bukan yang menyimpang kemudian ditaklidi. Dia tahu memang ulama tersebut ya berada di atas sunnah, berada di atas manhaj sahih, bukan manhaj al-batilah. Yang berikutnya, jadi pendek-pendek aja ini pertanyaannya. Yang ke-15, ini agak panjang ini. Sila fadilatu syaikh warahullah, ma ra'a fadilatukum fi ba'di talabati ilm alladhina qad jama'u asas al-ilmi fil akidati wa ma'rifati al-hakami al-fikhiyati akhudan min al-ulama, fahal yakumuna bidda'awati fil masajid am yantadhiruna hatta yakuna indahum idnun idnul ismi minal jihadil mukhtassah wa jazakumullahu khairan. Fadilatul Syekh ditanya, semoga Allah menjaganya di saat itu masih hidup rahimahullah, apa pandangan Syekh yang mulia atau apa pendapat Syekh yang mulia pada sebagian penuntut ilmu yang mereka telah mengetahui atau mengumpulkan pokok-pokok ilmu, asas-asas ilmu dalam masalah akidah, dan mereka telah mengetahui hukum-hukum fikih yang mereka ambil dari para ulama, yang mereka pelajari, yang mereka timba ilmu tersebut dari para ulama, apakah boleh bagi mereka untuk berdakwah di masjid-masjid, atau mereka menanti atau menunggu sehingga ada izin resmi dari pemerintah setempat. Dari para penguasa. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kepada kalian kebaikan. Fa ajaba fadilatuh. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab ucapannya, alladhi ara alla yatakallamu fi ma yamna fihi al-kalam illa bi'idznin. Ini tentu ketika di negeri yang situ memang pemerintah mengatur dalam masalah berdakwah. Tapi alhamdulillah di negeri kita dengan mudahnya seseorang untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan ilmu agama. Yang saya pandang agar dia tidak berbicara apa yang dilarang padanya untuk berbicara kecuali dengan izin. Artinya jangan dulu dia berdakwah sampai ada izin dari para penguasa. Kalau memang penguasa mengatur hal itu. Li'anna ta'ata waliyil amri fitanzimil umur wajibah. Karena mentaati para penguasa dalam pengaturan perkara tersebut wajibatun wajib. Naam. Mentaati para penguasa, pemerintah yang mereka menegakkan urusan itu wajibah. Wajib. Wa nalam man halau adna lisigor alladzina ibtada'u talabal ilm bil kalam latakallamu bima la ya'lamun. Dan kita mengetahui bahwa lau udhina, jika diizinkan bagi orang-orang yang pemula tadi itu yang mau mula-mula berdakwah, yang mereka sudah mendapatkan ilmu dari para ulama, yang mereka menuntut ilmu untuk berbicara, maka mereka akan berbicara dengan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Naam. Wa hasala bidzalik mafsadatun wa tirabul linnas. Sehingga terjadi dengan hal itu kerusakan. Naam. Kerusakan. Semangatnya berapi-api sehingga tidak memandang. Seharusnya kalau yang ini caranya seperti ini, yang sana caranya seperti, dan yang lain caranya seperti yang lain juga. Dia pukul rata umpamanya, sapu rata dari awal sampai akhir. Nah, coba kalau seperti dulu yang kita kenal tentara atau polisi yang baru menyelesaikan pendidikan, bahwa itu jangan sentuh-sentuh sedikit itu. Sentuh sedikit, pokoknya pukulan melayang, karena mereka baru selesai pendidikan. Jadi wataknya keras-keras. Nah, karena mereka memang dilatih untuk seperti itu. Jadi kalau pas keluar ada satu yang tersinggung, sudah. Seperti itu. Penuntut ilmu juga bisa seperti itu. Umpamanya baru keluar dari markas pusat dakwah, dia mondok. Kemudian setelah keluar, di luar sudah semua kebatilan pukul rata. Tidak ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Nah, maka yang seperti ini bukan maslahat, kebaikan didapat, tapi kerusakan. Sekalipun keinginannya, niatnya baik untuk berdakwah di jalan Allah, tetapi karena kondisi dan keadaan yang di saat itu tidak memungkinkan untuk membicarakan hal itu. Apalagi dalam satu daerah pemerintah mengatur harus ada izin dari penguasa untuk bisa berdakwah di masyarakat. Rubbama fil aqaid fadlan an amalil badaniyah. Ya, bisa jadi hal itu dalam masalah perkara akidah. Naam, terlebih dalam amalan-amalan badaniyah. Faman annas minal kalam illa biiznin la bitaqah. Maka tercegah manusia untuk berbicara kecuali dengan izin dan bitokoh. Ada kartu, ada bitokohnya, ada izin resmi dari penguasa. Laisa man antaman. Tapi di sini bukan pencegahan yang taman, pencegahan yang sempurna. Hatta nakula la ta'ata liwulatil amri fi dhalik. Sampai pun kita mengatakan, ya, tidak taat kepada ulatul amr dalam hal itu. Dalam hal itu. Li'anna fihi man'an litablighi syariah. Karena di dalamnya, ya, ada pencegahan terhadap penyebaran syariah. Lakin man'un muqayyadun. Akan tetapi di sana ada larangan yang sifatnya dengan syarat, ada muqayyad. Ya, bima yadbatuhu bihaitsu yu'rafu man huwa ahlun lidzalik aula. Ya, dengan ketentuan diketahui bahwa dia itu ahlun lidzalik amla. Apakah dia memang menguasai ilmu itu atau tidak? Naam. Jadi di sana ada qaidnya, ada syaratnya. Kalau memang penguasa melarang untuk penyebaran syariah, penyebaran dakwah, maka kata Syekh, la ta'ata li wulatil amr dalam hal ini. Tidak boleh taat kepada penguasa yang penguasa tersebut melarang untuk tersebarnya syariah dinul Islam. Tetapi kalau hanya mereka, ya, mengatur, ya, agar mereka mengetahui mana, ya, yang betul-betul menyebarkan kebenaran dan mana yang menyebarkan kebatilan. Terlebih lagi dalam kondisi kita sekarang ini, banyaknya paham-paham yang menjadikan seseorang mengkafirkan yang lain, ya, sehingga dengan pemahaman itu menghalalkan darah kaum muslimin. Terjadi pengeboman di mana-mana. Naam, penguasa mulai dari RT-nya sampai presidennya dianggap kafir, kemudian pembantu-pembantunya dianggap kafir. Ini disebabkan, ya, karena mereka tidak memahami agama ini dengan sebenarnya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanul majma'in. Wa ma ta'lamun al-an kullaman taqadama lil mas'ulin li hadzal amri wa alimu annahu ahlun dzalik utuhu idnan. Dan apa yang mereka ketahui dan apa yang kalian ketahui sekarang, setiap orang yang mengajak kepada yang berwenang pada mas'ul perkara ini dan mereka mengetahui bahwa anahu ahlun idzalik atuh, mengetahui bahwa dia sudah ahli, sudah pandai dalam perkara ilmu syariah, a'tuhu idnan, maka mereka dapat memberikan izin. Artinya dia sudah mampu untuk ya menyampaikan ilmu di masyarakatnya. Maka para penguasa kadang melihat, memandang. Naam. Oh ini sudah umpamanya sudah dites. Departemen Agama sudah mengetes. Oh ini layak sudah untuk mengajar. Layak sudah untuk menyampaikan. Fa'atu idnan. Maka mereka memberikan izin. Lam na'lam an bi annahum qalu li ahadin taqaddam, bahwa ahlu nasyril ilm la taf'al. Dan kami tidak mengetahui, kata Syekh, bahwa mereka mengatakan kepada seorang ya taqaddam untuk berdakwah, wa huwa ahlu nasyrin, dan dia sudah pandai untuk menyebarkan ilmu. Kemudian la taf'al, mereka mencegah. Kata Syekh, belum ada. Artinya ketika para penguasa itu sudah mengetahui kalau orang tersebut sudah mampu untuk berdakwah, sudah mampu untuk menyebarkan ilmu, maka kami belum mengetahui kalau hal itu, mereka mencegah. Atau jangan engkau melakukan. Wal amru walhamdulillah, dan urusannya walhamdulillah, amrun yatma'inu ilahil insan, yaitu urusan yang manusia tenang padanya. Wala yajuzu li ahadin ayatakallami fi maudi'in yumna' fihi minal kalamin jihatin walil amr. Maka tidak diborehkan bagi seseorang untuk berbicara pada tempat-tempat yang dilarang padanya untuk berbicara dari para penguasa. Illa bi'idnin, kecuali dengan izin. Naam, kecuali dengan izin. Ya'ani masalan fil masajid aw fil amakin al-amah. Naam. Yaitu contohnya seperti di masjid-masjid. Naam. Atau di tempat-tempat umum, karena di sana banyak bermacam-macam orang. Ya, kita akan jumpai ada orang yang bertanya bukan dia tidak tahu, tetapi dia ingin mengetes. Atau ada yang bertanya untuk menabrakkan pendapat ini dengan pendapat yang lain. Namanya juga masyarakat luas. Ya, bertanya bukan dia tidak tahu, dia sudah tahu jawabannya. Tapi hanya mengetes. Bisa enggak? Bisa enggak? Nah, atau tadi untuk menabrakkan jawaban ini dengan jawaban yang lain jika jawaban itu berbeda. Lakin bainahu wa baina ikhwani fi ghurfati fi hujrati fa hadza la ba'sa bih wa la yumna ahadun minhu. Akan tetapi dia bisa mengajarkan antara dirinya dan saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain. Ya, kalau memang di tempat-tempat khusus seperti di masjid-masjid atau di tempat-tempat umum tidak ada izin dari para penguasa, maka dia mencari jalan yang lain. Dia bisa mengajari saudara-saudaranya fi ghurfatih, bisa di kamarnya, fi hujratihi, atau di ruangan yang lain. Maka kata Syekh, fahadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Maka tidak dilarang seorang pun untuk melakukannya. Nah, seperti kita-kita pokoknya baru belajar di ma'had, ketika pulang bisa diajari temannya. Naam. Apakah belajar Al-Quran atau belajar Nahu, belajar Sorof dan yang lainnya. Atau di masjid-masjid kita yang seperti ini. Naam. Bisa dilakukan. Tapi walhamdulillah, Nah, di negeri kita ini, nah, kadang kita tidak ada surat dari penguasa, ya, boleh untuk mengisi pelajaran di masjid-masjid tersebut. Nah, tetapi kalau masjid-masjid besar, masjid raya, ya, biasanya kita memberikan apa ini, meminta izin, sekalipun pengisinya belum ada surat bitokoh kartu tadi untuk mengisi. Naam. Ini yang ke-15. Jadi pada intinya menyebarkan ilmu tidak harus di tempat-tempat yang luas. Naam. Bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan tulisan. Bisa dengan majalah. Atau bisa dengan privat atau yang lainnya. Naam. Yang jelas ketika seorang ingin mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu semakin bertambah. Ilmu itu hilang ketika tidak diajarkan. Naam. Tidak dimuroja dan tidak diajarkan. Tetapi ilmu tersebut ketika diajarkan, terkadang dia bisa mendapatkan ilham atau mendapatkan kemudahan. Mungkin di rumah ketika dia murojaah atau dia mempelajari sendiri kurang-kurang paham, tetapi ketika dia mengajarkan kepada yang lain, itu kayak terbuka bagi dia untuk menjelaskan apa maksud hal itu. Ini keutamaan seseorang ketika mengajar. 6. Atau ketika dia mengajar, ada yang lain yang mengingatkannya. Oh, ini kayaknya seharusnya begini. Sehingga dia, oh iya. Akhirnya ilmu lagi bertambah bagi dirinya. Nah, jadi ilmu itu akan berkembang ketika disebarkan kepada yang lain. Ilmu akan hilang ketika tidak dimuroja dan tidak diajarkan kepada yang lain. Itu akan hilang. Naam. Maka kita dengar dari ustaz-ustaz kita di Damaskus dahulu yang masih dipegang oleh Syekh Mukbil, ketika bertemu dengan saudara di jalannya, dengan saudara yang lain di jalan, langsung hadis. Sebutkan hadis, man sahabi wa man ruwah, siapa sahabatnya dan siapa yang meriwayatkan. Kadang lagi antri di kamar mandi, langsung menyebutkan hadis. Apa faedah hadis? Naam. Jadi ilmu itu terjaga. Itu dulu di Yaman. Ceritanya ustaz-ustaz kita yang dari sana. Yang di Damaskus. Jadi yang hafal Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim itu banyak. Dan bukan suatu yang apa, kalau kita, wih, Masya Allah, Sahih Bukhari hafal. Kalau di sana, banyak orang yang hafal kayak gitu. Kalau kita mungkin di Indonesia, wih, Sahih Bukhari tebalnya segini. Hafal ya. Ya hafal. Bahkan di sana menghafal Al-Quran itu bukan satu dua orang. Hampir seluruh talib itu hafal Al-Quran. Dan itu biasa. Kalau kita di Indonesia, yang baru hafal 30 sudah. Wih, Masya Allah, banyak betul hafalannya. Panjang-panjang bacaannya. Padahal 30 ini. Nah di sana biasa. Yang ke-16. Suila fadilatu syekh ghafarallahu lah kasratul as'ilatu an kayfiyatil talabi wa bi ayyi syai'in yabda man arada ayatlubal ilm wa bi ayyil mutun yabda hifdhan fama tawjihukum li haula'i talabah wa jazakum khairan. Syekh Ibn Utsaimin ditanya, semoga Allah mengampuni beliau, banyak muncul pertanyaan, bagaimana cara menuntut ilmu. Kaifiyah menuntut ilmu. Dan dengan sesuatu apa seseorang memulai ketika ingin untuk menuntut ilmu. Dan matan apa yang dia harus hafal. Jadi matan itu apa, ini ucapan-ucapan yang singkat, itu matan. Berarti hadis, isi hadis itu matan hadis. Nah, maka bagaimana arahan kalian wahai syekh terhadap mereka yang menuntut ilmu ini? Dan semoga Allah membalas kepada kalian kebaikan. Maka syekh menjawab, awalan, maka yang pertama, wa qabla an adhkura at-taujiha li ha'ula talaba wajhul talaba ay talaqqal ilma an shaykhin alim. Dan sebelum saya menyebutkan arahan terhadap mereka para penuntut ilmu, beberapa arahan agar mereka mengambil ilmu dari syekh, dari guru yang alim. Dari syekh yang alim. Lianna talaqqul ilm anil alim fihi faidatani adzimatani. Karena mengambil ilmu dari seorang alim, dia akan memperoleh dua faedah yang besar, yang agung. Faedah yang pertama, al-ula, annahu aqrabu tanawulan. Ilmu itu akan dekat sampainya kepadanya. Cepat sampainya. Ketika dia belajar dari seorang guru yang alim. Dan alim indahu al-ittila'u wa indahu ma'rifatu wa yu'tika al-ilm naudijan sahlan. Karena seorang alim, ya, dia banyak menelaah, banyak membaca kitab, ya, membuka-buka kitab, dan dia banyak pengetahuannya, sehingga dia akan memberikan kepadamu ilmu yang matang dan ilmu yang mudah. Nah, seperti Syekh Ibnu Utsaimin ini, kitab-kitabnya gampang-gampang kosakatanya. Mudah. Dia mengambil dari gurunya. Nah, apa ini? Syekh Abdurrahman Sa'adi rahimahullah. Jadi kata-katanya yang sulit itu dipermudah oleh beliau. Syekh Ibnu Utsaimin. Dibanding yang lainnya. Ya, kalau antum baca kitab Ibnu Qayyim atau Syekh Ibnu Taimiyah itu agak sulit. Ya, karena di saat itu ya bahasa masih agak terjaga. Tapi sekarang ini bahasa-bahasa Arab itu sudah banyak perubahan. Apalagi kita di pasar-pasar. Kita terapkan bahasa yang kita pelajari di kitab Nahwu atau di kitab Nuzul Lughah ke pasar. Justru orang pasar enggak paham. Kita pun kadang enggak paham juga. Atau yang biasa umroh atau naik haji ke Arab Saudi, itu sudah disingkat-singkat kadang bahasanya. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama, dia akan mendapatkan ilmu yang matang dan mudah. Yang kedua, bahwa orang menuntut ilmu kepada orang yang alim, maka ini lebih dekat kepada kebenaran. Akan lebih dekat kepada kebenaran. Maknanya, annalladzi yatlubul ilm ala ghairi alim yakunu lahu syathahatun wa ara'un syadzah baidatan nisab. Maknanya bahwa yang menuntut ilmu bukan dari seorang alim, ya, maka dia akan mendapatkan kesalahan-kesalahan, keganjilan-keganjilan, dan pendapat-pendapat yang aneh, yang syad, yang jauh dari kebenaran. Wadzalika an lam yaqra al-alim lasin fi ilmihi hatta yarbiyahu ala tariqatihi allati ikhtaruha. Karena hal itu, dia tidak belajar atau membaca kepada orang alim yang rasikh, yang dalam ilmunya, yang dalam ilmunya, sehingga bisa mendidiknya, ya, kepada jalannya yang dia bisa memilihnya. Faladhi ara ayyahris al-insan ala ayyakuna lahu syekhun yulazimu li talab al-ilm. Lianu idza kana lahu syekhun fa inna sawfa yuwajjihu at-tawjih alladhi yara annahu munasibun lahu. Maka saya berpandangan manusia untuk bersemangat, dia memiliki satu syekh, satu alim yang terus-menerus menuntut ilmu darinya. Karena jika dia memiliki satu syekh, satu guru, maka dia akan mendapatkan arahan, ya, yang arahan itu bisa cocok dengannya. Nah, ini ketika kita umpamanya berangkat di negeri Al-Yaman atau di negeri Saudi yang kita ingin menimba ilmu, karena di sana banyak syekh, banyak ulama. Naam. Maka kita memfokuskan diri kepada satu syekh. Nah, setelah mapan dari satu syekh, baru kita pindah ke syekh yang lain. Nah, sehingga dari beberapa syekh yang kita ngambil ilmunya, kita bisa menyimpulkan yang kuat pendapat ini dan pendapat itu dengan dalil-dalil yang kita ketahui. Walam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, agar kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ciri khas salafus saleh, di mana mereka berada, selalu yang mereka cari adalah majalisul ilmu, majelis-majelis ilmu. Nah, bila mana di dalam hati kita sudah berkurang keinginan untuk menuntut ilmu, maka berarti hati tersebut sudah mulai terhinggapi penyakit-penyakit yang syaitan akan mengarahkan dia kepada keinginan-keinginan yang lain. Nah, maka tentu yang bisa mengetahui hal ini ya diri kita masing-masing. Cepat segera diobati sebelum parah. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.